namamu yang berkuasa, menara perlindungan. Darimu ku dapat harapan baru. Kau Tuhan Alfa dan Omega. Firmanmu mengubah segalanya. Yang tak pernah ku yang tak pernah ku dengar, itu yang engkau sediakan bagiku. Ku angkat suara, nyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan berkuasa. Dengan kuatmu, ku terus maju. Firmanmu